sakiti kamu. Ini bukan mauku hianati kamu. Semua yang telah terjadi ini tak ku mengerti. Cinta butakan hati buatku begini. Apakah ini buatku galau begini? Jangan salahkan siapa, memang inilah adanya. Ku akui ku salah.